فإنشاءالله نواصل. إلى قراءتنا في الكتاب شرح فتح المجيد لشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووصلنا عند قوله قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في صحيحين. طيب setelah beliau menjelaskan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikisahkan di dalam hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sebuah kitab yang akan ditulis di dalamnya sebuah wasiat, maka para sahabat terjadi kericuhan. Sebagian mereka mengatakan, yaitu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit parah. Dan di sisi kita ada Al-Quran, dan hal itu telah cukup, kata Umar. Kemudian fakhtalafu wa kathural laghat, mereka berselisih karena sebab keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dengan sebab ucapan Umar, dan banyak ucapan-ucapan yang pro dan kontra apakah didatangkan kitab atau tidak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan qumu anni, bangkitlah dan tinggalkan aku. Walayan bagi indi tanazu, tidak selayaknya kalian di sisiku berselisih seperti ini. Ya, sehingga wasiat tadi tidak jadi disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh di sini menjelaskan bahwasanya wasiat yang hendak ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang terdapat dalam ayat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ila akhirih. Ini penjelasan beliau. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan qala al musannif rahimahullah, berkata musannif wa an mu'ad ibn jabalin, dari Mu'ad, sahabat Mu'ad, seorang yang mulia, menceritakan dulu aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada himar beliau. Lalu Nabi berkata kepadaku, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Hak Allah atas hambanya adalah sesuatu yang harus ditunaikan sang hamba, yang menjadi kewajiban-kewajiban dia. Adapun hak Allah ilal ibad, maksudnya adalah apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai imbalan terhadap hamba-hamba yang mereka taat. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka aku jawab jawaban ya seorang yang muta'adib, penuh dengan adab, dan jawaban yang menunjukkan tentang adab yang mulia dari para sahabat. Mereka menjawab dengan ucapan yang tepat, menyerahkan semua pada ahlinya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Karena ini perkara yang sifatnya diniyah, perkara agama. Qala haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah atas hambanya, maksudnya adalah kewajiban hamba atas Allah, ayya'buduhu, mereka beribadah kepada Allah semata, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat sekutu terhadap Allah dengan siapapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba atas Allah, maksudnya adalah bukan Allah berkewajiban, tetapi Allah akan memberikan pahala. Kalau tadi diartikan dengan kewajiban sang hamba, kalau sekarang Allah tidak ada yang mewajibkan. Naam, tetapi Allah membalas sesuai dengan perbuatan sang hamba. Yaitu alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab, menghukum seseorang yang tidak berbuat syirik. Qultu ya Rasulullah, aku katakan kata Mu'ad, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, kalau demikian tidakkah atau bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Cukup ingin beribadah kepada Allah dan tidak syirik, maka Allah akan membebaskan dia dari adab. Qala la, jangan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan fadilah dari fadilah al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La, jangan. La tubashirhum, jangan engkau kabarkan berita gembira ini kepada mereka, fayattakilu, ya, maka dikhawatirkan mereka akan ittikal. Jadi berserah diri dengan hal ini saja dan tidak mau berusaha. Nah, akhrajahu fi as-sahihain. Syarhun hadzal hadits fi sahihain min turukin wa fi hadithi riwayatihi nahwu mimma dzakarahu al-musannif. Hadis ini disebutkan dalam sahihain al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Dikatakan sahihain karena memang yatalaqqal ummatu bil qabul. Umat Islam ini khususnya ahlul ilmi telah menerima dua hadis, yakni kitab hadis ini dengan taib qabul. Jadi menerimanya, tidak seperti yang lain. Karena apa? Semua yang ada dalamnya ini sahih, kecuali beberapa saja yang muntaqat, sebagian dikritik, tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dua kitab yang mulia ini. Dan disebutkan dari banyak jalan, dan sebagian daripada riwayat-riwayatnya seperti apa yang disebutkan oleh musannif. Jadi di sini banyak riwayat, banyak lafaz, tetapi sebagian lafaznya tadi yang disampaikan di ya matan Kitab Tauhid. Wa Mu'adun huwa ibnu Jabalin ibni Amr ibni Uwais al-Ansari al-Hajraji. Jadi kalangan Bani Hajraj. Abu Abdurrahman, sahabiyun masyhurun min a'yanis sahabah. Dia adalah ibnu Jabalin ibnu Amr ibnu Uwais al-Ansari, orang Ansar dari Bani Hajraj. Kunyah beliau Abu Abdurrahman, seorang sahabi yang masyhur dari kalangan sahabat-sahabat yang mulia. Syahida Badran wa ma ba'daha. Beliau menyaksikan, mengikuti peperangan Badar dan yang setelahnya. Wa kana ilaihil muntaha. Fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Beliau mencapai tingkat keilmuan yang sangat tinggi dalam bidang ilmu, hukum, dan Al-Quran. Ketika beliau yang menginjak masa-masa remaja, masa-masa muda, beliau telah diberikan oleh Allah SWT pengetahuan yang mendalam tentang masalah agama. Nah, pada saat beliau masih pemuda, dari masih usia muda, beliau sudah dikerumuni oleh manusia. Nah, yang mana ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mereka berilmu, dan merupakan kebanggaan tersendiri terkhusus bagi orang tua jika memiliki anaknya dalam keadaan mereka berilmu dan menjadi marja manusia. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu, Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ini adalah doa yang afdal disampaikan kepada mereka para sahabat karena telah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan mereka itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha Allah sebagai Rabbnya dan Allah ridha terhadap mereka. Adapun gelar yang diberikan kepada khususnya Ali karamallahu wajhah, ini gelar yang masyhur dari kalangan Syiah, dan kita sebagai muslim ya tidak boleh untuk mengikuti jejak mereka dalam perkara ini. Bahkan doa radhiyallahu anhu lebih afdal daripada apa yang mereka berikan. Baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga doa ini boleh diberikan kepada selain sahabat dalam rangka untuk doa. Dalam rangka untuk apa? Doa, bukan untuk memastikan. Kalau ini radhiyallahu taala anhu, ya, ini adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang ridha terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk selainnya, maka mimba bi doa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adun yuhsyaru yaumal qiyamati amamal ulama biratwatin. Mu'ad dikumpulkan bersama para ulama di hari kiamat bi khutuwat, beberapa langkah, beberapa ya jarak. Jadi ar-ratwah sebagian mengatakan masyafah bainahu wa bain ulama qadra ramiyatil hajar. Jadi rotwah itu adalah jarak antara dia dengan ulama sejauh lemparan batu. Jadi enggak terlalu jauh. Maksudnya apa? Kedudukan Mu'ad yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ai bi khutuwatin, beberapa langkah. Qala fil qamus, ar-ratwatu al-khutuwah. Ar-ratwah sama dengan kalimat al-khutuwah, yakni langkah. Wa syarafun minal ardi. Syarafun ini sebagian mereka memaknai dengan ar-rukub wara ar-rakib bi'idznihi, berjalan di belakang pengendara dengan izinnya. Wa suwai'atun minaz zaman. Suwai'ah ini apa namanya, waktu yang singkat dari zaman. Wa da'wah wa qatrah wa ramyatun bisahmin au nahwu milin au madal basar. Warati al-alimur rabbani. Ini semuanya adalah kalimat pecahan dari ar-ratwah dan juga makna-maknanya. Bisa dilihat di sana. Jadi intinya bahwasannya kedudukan Mu'ad Ibnu Jabalin radhiyallahu taala anhu ini mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil nihayah innahu yataqaddamul ulama biratwah. Ai biramyati sahmin wa kila bimilin wa kila madal basar wa hadha thalatha asbahu bi ma'na al hadis. Disebutkan dalam nihayah. Nihayah itu kalau tidak salah kitab yang menjelaskan tentang masalah lafaz-lafaz yang gharib, yang asing dari hadis. Jadi di sana ada kitab. Jadi kalau kita menemukan lafaz-lafaz hadis yang tidak ada dalam kamus, ya, maka disebutkan di sana lafaz-lafaz tentang gharaibul hadis. Jadi lafaz-lafaz yang gharib itu disebutkan di sana. Makna seperti ini jarang disebut oleh orang Arab. Ini dikatakan lafaz yang gharib, nanti disebutkan maknanya apa di sana. Di antara adalah kitab An-Nihayah. Disebutkan di sana oleh sahibun Nihayah, innahu yataqaddamul ulama biratwatin. Mu'ad lebih ya di depan para ulama beberapa langkah. Sebagian mengatakan lemparan panah, sejauh lemparan panah. Sebagian mereka mengatakan di depan para ulama sekian mil. Sebagian mereka mengatakan sejauh mata memandang. Semuanya ini adalah menunjukkan tentang makna-makna hadis. Tidak ada apa namanya khilaf antara satu dengan yang lainnya, melengkapi. Kadang ini, kadang itu. Hakikatnya nanti kelak ketika kita ya Naam, di hari kiamat. Apa yang diinginkan dengan hadis ini? Mata sanatu samanina asarata bisyam. Beliau meninggal pada tahun samania asarata. Tahun yang ke-18 bisyam, di negeri Syam. Fi ta'un amawas. Ya, beliau kalau tidak salah terkena penyakit ta'un. Syam itu salah satu tempat di Palestina. Fitaun Amawas, jadi negeri Amawas ini mantikoh, salah satu nama tempat di negeri Palestine. Nah, jadi syarafun tadi bukan rukub, waro ar-rakib, salah. Jadi syarafun ini sebuah kemuliaan, tempat yang agung, tempat yang tinggi yang ada di muka ini. Di sebagian mengartikan bahwasanya rotwah ini syarafun minal ardi, tempat yang tinggi, tempat yang agung di muka bumi. Baik. Jadi beliau meninggal karena kena wabah ta'un di negeri Amawas. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi. Yu'allimuhum dinuhum, dan dijadikan khalifah oleh Nabi pada penduduk Mekah pada hari dibukanya Mekah. Beliau mengajarkan kepada penduduk Mekah agama mereka. Ini menunjukkan orang yang berilmu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sangat tinggi. Baik. Qauluhu kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi adalah makna radif. Jadi radif itu seseorang yang membonceng di belakang dengan izin pemiliknya. Fihi jawazu irdafi 'ala dabbah. Naam. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang berboncengan di atas hewan, kendaraan. Baik. Sebagian mengatakan hadis ini sebagai hadis mukhasis, yang mengkhususkan tentang larangan yang datang dari hadis Anas Indal Ahmad, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yang lafadznya latattakhidu adzawaba karasi, jangan engkau jadikan di punggung-punggung hewan kendaraan kursi-kursi. Ini larangan. Adapun secara panjang lebarnya insya Allah kita akan sampaikan apa maksudnya. Adapun hadis ini adalah mukhasis, keumuman hadis ini. Jadi diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki kendaraan dan disangka kendaraan tadi memang kuat, ya, untuk berboncengan, maka boleh dengan hadis, dalil hadis ini. Wa fadilatu Mu'ad. Demikian juga menunjukkan tentang keutamaannya Mu'ad yang bisa bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu ala himar, dalam hadis disebutkan ala himarin fi riwayati ismihi Ufair. Himar ini dalam sebuah riwayat namanya adalah Ufair. Qultu ahdahu ilaihi Muqawqis sahibu Misr, yang mana himar ini dihadiahkan kepada beliau dari seorang penduduk Mesir yang bernama Muqawqis. Nah, wa fihi, di dalamnya pula diambil sebuah faedah tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallama liruqubil himar wa irdafi alaihi khilafan lima alaihi ahlul kibri. sifat rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mau naik khimar. Naam, karena seorang yang alim itu seseorang yang dicontoh, yang dilihat, yang didengar. Tapi maka harus ya lebih bisa menguasai dirinya. Berbeda dengan orang yang memang mereka tidak punya tanggung jawab, yang mana perbuatan ucapan mereka tidak di naam perhatikan, lebih ringan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perkara ini, bukannya beliau tidak mampu untuk naik yang lebih bagus daripada himar. Walaupun bukan larangan kalau kita punya sesuatu yang bagus kita naiki, enggak ada larangan. Baik. Tetapi hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada siapa saja yang mereka menempati posisi yang naam dihormati oleh manusia, mengajarkan kepada mereka tawadu. Kalau seandainya Nabi saja mampu tawadu dalam keadaan beliau ini seorang Amirul Mukminin, dalam arti di sini beliau adalah seorang pemimpin pada saat itu, ya, yang memimpin kaum muslimin, bahkan seorang rasul, seorang Nabi mampu yang seperti ini, menguasai dirinya dengan berkendara di atas punggung keledai. Tidak hanya itu, beliau memboncengkan orang lain, yaitu Mu'ad, sebagai bentuk khilafan, penyelisihan lima alaihi ahlul kibri, atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Ini biasanya manusia itu kalau mereka diberikan amwal, ya, mereka akan yatarofa, mengangkat kedudukan dirinya sendiri. Atau diberikan aljah, kehormatan, ya, mereka akan terasuki berbagai macam ya amrod al-qulub, penyakit-penyakit hati. Dan yang paling besarnya adalah al-kibru wal-ujub, kibr dan sifat ujub, bangga diri. Maka kata para ulama, golongan manusia yang paling besar tidak menerima hidayah ini adalah dua orang ini, ahlul jah wa ahlul amwal, orang yang punya kedudukan dan orang yang punya harta benda, karena merasa dirinya lebih. Dan tidak mungkin orang yang diberikan harta itu dihinakan, enggak mungkin orang yang punya kedudukan itu sesat, akhirnya mereka pun menolak kebenaran karena maghrur, ya, tertipu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ta'lim, ya, kepada sahabat-sahabatnya dimanapun mereka berada. Ya, ta'limnya seseorang yang alim kepada murid-muridnya tidak harus dengan cara seperti ini. Ya, kita harus kumpul-kumpul, kita bacakan kitab. Ya, bisa jadi dengan lewat pertanyaan, lewat obrolan. Ya, kalau kita perhatikan mereka yang memiliki ilmu, ya, mereka akan berbicara, ya, dengan apa yang mereka ketahui daripada nas-nas Al-Quran, ya, nas-nas daripada hadis, imma itu hukum-hukum atau itu adalah kesimpulan-kesimpulan. Berbeda dengan kita, ya, yang tidak punya ilmu melainkan sedikit, ya, kadang kita berbicara ini sama sekali tidak punya dasar, yang penting keluar, ya, kalaupun punya dasar itu pun kita enggak yakin benar atau tidak, ya, hanya sekedar samar-samar kayaknya dan kayaknya. Dan ini Nabi SAW tidak meninggalkan ta'lim, mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya dimanapun dan kapanpun. Nah, walaupun harus dengan metode-metode yang bermacam-macam, tidak harus dengan satu metode, dengan khitabah, ya, dengan halaqah, ini dengan kumpul, dengan khutbah, ya, dengan berbagai macam cara. Dan terkadang ta'lim yang sifatnya dengan yang seperti ini langsung realita dari hati ke hati lebih mengena daripada ta'lim yang sifatnya seperti ini. Ya, ketika seseorang sedang berbicara bersama saudaranya, ya, na'am lebih bisa dipahami, lebih bisa mengena dari hatinya daripada sekedar dia mendengarkan. Baik. Maka gunakan kesempatan jika kita harus bermuamalah dengan awamul muslimin, juhalaul muslimin, untuk kita berikan kepada mereka taklim, tidak harus dengan na'am kita kumpulkan mereka, kita ceramahi, tidak. Karena cenderung seseorang itu kalau diceramahi menolak. Apalagi kalau tidak kenal. Tetapi kalau lewat tanya jawab, ya lewat masukan-masukan. Taib. Akhraja su'al bisighatil istifham. Di sini Nabi SAW menanyakan kepada Mu'ad, ya, akhraja su'al, mengeluarkan sebuah pertanyaan bisighatil istifham, dengan bentuk ya bertanya. Liyakuna awqa'a fil fin nafsi, yang seperti itu dimaksudkan supaya lebih mengena dalam jiwa. Wa ablagu fi fahmi muta'allim, dan lebih mengena dalam pemahaman si murid. Nah, terkhusus kalau yang kita ajarkan ini orang-orang yang ya masih usia-usia remaja, ya usia-usia SD, TK dan sebagainya, maka perbanyak bertanya kepada mereka dan jangan perbanyak ngomong. Ya, karena kalau mereka kita kasih tahu, mereka enggak paham. Ya, mereka enggak akan tahu. Tetapi kalau kita tanya jawab, mereka akan menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau mereka bisa mampu menjawab, ini menunjukkan mereka itu sudah paham. Tetapi kalau tidak, berarti belum paham apa yang kita sampaikan. Oh, beda dengan kita mengajarkan kepada orang yang mampu sudah untuk mencerna sebuah masalah. Naam. Wa haqqullahi 'alal ibad, dan haknya Allah atas hamba-hambanya. Maksudnya apa di sini? Kewajiban hamba atas Allah. Huwa ma yastahiquhu 'alaihim, adalah apa? Ya, yastahiquhu 'alaihim, yang berhak untuk Allah dapatkan dari mereka. Ini hak-hak hamba kepada Allah, kewajiban-kewajiban hamba kepada Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah ma'nahu annahu mutahaqqiqun la mahala. Ya, hak Allah atau hak hamba atas Allah maknanya adalah mutahaqqiqun, terjadi, tidak akan pernah meleset. Jadi kalau seorang hamba mereka taat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanpa harus mewajibkan. Karena enggak ada seseorang yang bisa mewajibkan Allah. Li'annahu qad wa'adahum dhalika jazaan lahum 'ala tauhidih. Hal itu karena Allah telah memberikan janji kepada mereka sebagai bentuk balasan, bukan sebagai bentuk kewajiban atas Allah, tapi sebagai jaza untuk para hambanya atas tauhidnya mereka yang mereka berikan kepada Allah. Wa'dallahi wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu. Allah telah berjanji dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ya menyelisih janji-janjinya. Baik, kalau Syekhul Islam, beliau kalau menyebutkan dalam kitabnya Syekhul Islam, yang dimaksud adalah tertuju kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena gelar ini ma'ruf secara mutlak kepada beliau. Adapun ketika diqayyid dengan nama seseorang, berarti ditunjukkan kepada dia. Misalkan Syekhul Islam Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Katsir, maka kepada dia. Tapi kalau diitlakkan Syekhul Islam, maka kepada Ibnu Taimiyah. Qaunul muti'i yastahiqul jaza', keberadaan orang yang taat mendapatkan balasan. Huwa istihqaqu in'amin wa fadlin, ini keberhakan, nikmat dan keutamaan. Laisa huwa istiqaqu muqabalatin, bukan bentuk pembalasan. Jadi kalau saya taat, Allah harus wajib untuk membalas kepada saya. Kalau saya menjadi orang yang muslim dan mati di atas keislaman, Allah wajib untuk membalas kepadaku. Enggak. Tetapi apa? Sekedar itu kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau hak kita kepada Allah, ini kewajiban kita, harus dan wajib kita untuk menjadi orang yang taat. Kalau kita sudah taat, maka Allah akan berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan keutamaan-keutamaan. Ya, artinya bukan Allah ketika kita sudah sholat, wajib Allah memberikan pahala. Kalau kita sudah baca Quran, Allah wajib harus berikan kita pahala. Tidak. Tetapi maknanya apa? Istihqaq. Ya, pemberhaan. In'amin, kenikmatan. Wa fadlin, dan juga keutamaan-keutamaan. Kama yastahiqul makhluq 'alal makhluq, sebagaimana berhaknya makhluk atas makhluk yang lainnya. Yang demikian ini yang beliau sampaikan bahwasanya kaunul muti yastahiqul jaza, orang yang taat mendapatkan balasan yang setimpal, adalah istihqaq pemberhaan kenikmatan dan keutamaan, bukan istihqaq muqabalatin, bukan sebagai bentuk Allah itu mewajibkan pembalasan. Jadi muqabalah yang seperti ini Allah balas. Ya, tidak, tetapi sebagai bentuk Allah berikan kenikmatan dan keutamaan. Wa hadza madzhab ahli sunnah. Ini adalah madhabnya ahli sunnah. Wallahu ta'ala huwallazi aujabahu 'ala nafsihi. Dialah Allah yang telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Fakana wa'dan minhu la mahalah. Ya, maka hal itu adalah janji darinya yang tidak akan pernah ya terlewat. Bitahqiqihi, dengan apa? Perealisasiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala na'am akan senantiasa memberikan sesuai dengan janji-janjinya. Kemudian dia mengatakan laisa huwa istiqaqu muqabalatin. Bukanlah yang demikian ini ketika Allah apa menjanjikan untuk tidak mengadab para pelaku taat, para pelaku maksiat, para pelaku taat, itu sebagai bentuk muqabalah, jadi pembalasan. Ya. Kama jazimahu al-Mu'tazilah al-Qadariyah, sebagaimana apa yang diyakini oleh Mu'tazilah Qadariyah. Yaquluna huwa al-istiqaqu wal ijab bil muqabalah. Mereka mengatakan bahwasanya hal ini adalah istihqaq, suatu pemberhakan, wal ijab dan kewajiban, bil muqabalah, karena sebab harus apa saling membalas. Jadi kalau misalkan kita kerja, muqabalahnya apa harus diupah. Itu maksudnya. Ini adalah pendapatnya siapa? Mu'tazilah. Kalau kita sholat ya Allah harus ya membalas kita, bukan mereka untuk memberikan kepada kita keutamaan. Ini madhabnya siapa? Mu'tazilah dari kalangan Qadariyah. Contoh, mithlu ar-rajulu ma'ahu sil'ah. Jadi istihqaq muqabalah adalah seperti contohnya seseorang yang memiliki sebuah barang. Fayatil mushtari, kemudian datang si pembeli. Ma'ahul mal, yang membawa uang. Fayati bil mal atau fayu'ta al mal sahibu sil'ah, kemudian dia memberikan harta kepada pemilik barang. Fayakunu as-sahibul mal mustahikun, maka jadilah si pemilik harta tadi apa namanya berhak untuk mendapatkan barang. Enggak seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya taat, berarti Allah harus membalas kepada kita apa? Ya, sebuah janji apa, sebuah apa namanya pahala. Seperti orang yang menjual barang, dia punya uang, ketika apa uang diserahkan kepada kita, kita harus memberikan barang ini. Enggak. Ya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang akan diberikan dan siapa yang akan ditolak. Terkadang orang sholat tetapi enggak diberikan pahala. Baik, terkadang orang yang berpuasa enggak diberikan apa? Pahala. Nah, kalau menurut madhabnya Mu'tazilah, Allah itu zalim. Kita sudah sholat kok enggak diberikan pahala. Berarti Allah enggak membalas kita. Kita sudah sholat kok enggak diberikan pahala. Berarti Allah enggak ya adil, enggak sesuai dengan janjinya. Bukan itu maksudnya. Baik. Li'anna yu'ta tilka sil'ah bil muqabil, karena dia tidak akan memberikan barang ini kecuali kalau diganti dengan yang lain, dalam hal ini apa? Uang. Hadza a'tal mal wa hadza wajibun 'alaihi bi an yu'tiya sil'ah. Kalau dia sudah memberikan harta, maka wajib untuk memberikan barangnya. Enggak seperti itu. Wa hadza kalamun batil. Ya. Ucapan seperti inilah ucapan yang rusak, ucapan yang batil. Allah tidak tidak dikiaskan seperti itu. Kalau kita sudah mendatangi ketaatan, berarti apa? Kita sudah menyerahkan harta kepada Allah. Allah harus berikan kepada kita apa? Pahalanya. Ya, ini adalah madhabnya Mu'tazilah. Tetapi ketika kita memberikan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah, Allah akan membalas kita. Ya, dari sisi apa? Allah memberikan keutamaan-keutamaan dan apa? Memberikan apa? Kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Contohnya yang lebih mengena adalah bi an ya'tiya al insanu bil amal. Ya, seorang hamba mendatangi ibadah-ibadah. Wa wajaba 'ala Allah, kemudian mewajibkan atas Allah an yu'tiyahu al jazaa', untuk memberikan kepada dia pahala. Bal hadzal istihqaq wal ijab minhu ta'ala, tetapi ya, istihqaq, pemberian hak dan kewajiban kepada ya, apa namanya, dirinya, itu adalah datangnya dari Allah semata, tidak kita yang mewajibkan. Naam. Innama bil in'ami wal fadl, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karena sebab ingin memberikan kepada kita nikmat dan juga ingin memberikan kepada kita apa? Keutamaan, bukan seperti model jual beli, ada uang kemudian ada barang, tidak. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak butuh kepada kita. Ya, tidak butuh pula kepada apa namanya? Ibadah-ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Ya, bukan kemudian Allah butuh kepada ibadah-ibadah kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah dengan ibadah-ibadah kita. Ya, maka disebutkan dalam sebuah hadis, "Lau annakum ya awwalakum wa akhirakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Kalau seandainya kalian dari awal sampai akhir menjadi para ya penjahat, dan bahkan kalian menjadi orang yang sejahat-jahat di antara kalian, itu enggak akan mengurangi kerajaan Allah, tidak akan mengurangi apa namanya? Kemuliaan Allah sama sekali. Sebaliknya, lau annakum ya takununa ala ahsani rajulin minkum au kama qala Rasul, kalian menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang baik seperti baiknya salah seorang di antara kalian, mazada dzalika fi mulki syai' ahal, itu tidak menambah kerajaanku, tidak menambah kemuliaanku sama sekali. Ya, jadi ibadah kita itu sebagai bentuk karena kita itu butuh kepada Allah. Bukan kemudian kalau kita ibadah Allah kita wajibkan harus membalas kita, tidak. Nah, jadi jangan memiliki sebuah keyakinan kalau kita ibadah kepada Allah, Allah harus balas ibadah saya. Kalau tidak berarti Allah zalim. Enggak. Ya, karena ibadah kita itulah sebagai bentuk ya butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah butuh kepada kita. Bukan Allah butuh kepada ibadah kita. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang memberikan kenikmatan kepada kita hambanya sebagai bentuk taufik terhadap hamba-hambanya. Diberikan taufik, kemudian diberikan kepada hamba tadi balasan daripada kenikmatan-kenikmatan. Jadi taufik, ketika seseorang diberikan taufik untuk taat kepada Allah, itu datangnya dari Allah. Kemudian ketika Allah memberikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan dan balasan-balasan, itu juga dari Allah. Fal fadlu kulluhu minallahi ta'ala. Semuanya keutamaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Falaisa bil muqabalah, bukan dari arah balasan, balas membalas. Ya. Bukan dari arah apa? Balas membalas, tukar menukar, bukan. Tapi ini semuanya adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Walaisa bil musamanah, ya bukan dalam artian harga menghargai, tukar menukar. Ya, kama matsala fil awal bainal ba'i wal mustari, sebagaimana contohnya pembeli dan penjual, bukan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan itu murni dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengin membalas kita, pengin tukar menukar ibadah dengan surga atau ya apa namanya? Jual beli dengan surga dengan ketaatan, tidak, tetapi itulah murni dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yutihi may yasha, itu merupakan keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Faminan nas, kata beliau, sebagian dari manusia, man yaqul, ada yang mengatakan, kata Syekhul Islam masih, la ma'na lil istihqaq illa annahu akhbara bidzalika wa wa'duhu sikun. Bukanlah makna daripada al-istihqaq, pemberian hak, illa melainkan annahu, yang demikian itu, akhbara, Allah mengabarkan. Melainkan Allah mengabarkan bidzalika, dengan hal itu, wa wa'duhu sidqun, dan janji Allah itu benar. Jadi ada sebagian yang mengatakan bahwasannya bukanlah makna al-istihqaq, melainkan Allah hanya mengabarkan hal itu. Jadi bahwasannya orang yang berbuat taat, orang yang tidak bersekutu, tidak berbuat syirik, maka tidak akan diadab oleh Allah. Maknanya hal ini hanyalah pengkabaran saja. Wa wa'duhu sidqun, dan janji Allah itu pasti akan diberikan. Jadi bukan kemudian modelnya balas membalas, ya. Taib, Allah punya barang, kemudian kita punya apa namanya uang, dalam artian di sini ketaatan. Kalau kita sudah punya ketaatan, Allah harus menyerahkan barangnya pada kita, enggak? Nah, dan yang mengatakan hal ini, kata Syekhul Islam, mengisyaratkan kepada mazhab Jabriyah. Nah, jadi mazhab Jabriyah, kalau yang pertama tadi mazhab Ahlussunnah, beliau mengatakan di sini ada mazhabnya Jabriyah. Jadi enggak ada makna pemberhakan kepada kita, kecuali hanya pengkabaran saja. Dan janji Allah itu pasti benar. Maka di sini berikan ta'liq, wa haula'il Jabriyah wal Jahmiyah wal Qadariyah. Wa haula tafirru min kalimatil wujub. Laisa fihi syai' idza qulna bi anna al-wujub aujaba Allahu 'ala nafsi wa inna ma fihi al-qubhu bi an yuqal bi qaul al-mu'tazilah inna dhalika al-ijab laisa minhu ta'ala innamal ijab muqabalatan wal ijab musamanah minhuma fahman fahmun mamnu'un. Nah, tanazzahallahu ta'ala anhu wa sahih badal al-qawul akhbara bidhalika wa awjaba ala nafsihi wa hum farru min hadha ta'bir. Jadi maksudnya mereka adalah ingin mensucikan Allah SWT dari kalimat wajib, tetapi mereka terjatuh ke dalam, ya, sebuah lafaz kalimat yang terlarang. Tidak mengapa kita katakan wajib kalau maknanya adalah Allah mewajibkan pada dirinya, bukan kita mewajibkan atas Allah. Ya, Allah SWT enggak ada yang mewajibkan. Hanyalah ya zat-Nya sendiri, Allah sendiri yang mewajibkan kepada Allah SWT terhadap dirinya sendiri. Baik. Adapun ucapan Mu'taz apa Jabriyah atau Jahmiyah atau Qadariyah yang mengatakan bahwasanya al-istihqaq, pemberhakan ini enggak ada makna sebenarnya. Hanyalah kabar saja. Taib, hanyalah kabar saja. Ini merupakan ucapan yang batil, ucapan yang keluar dari Jabriyah maupun Jahmiyah maupun Qadariyah. Walakin aktsarun nasi yusbituna istihqaqan zaidan ala hada. Tapi sebagian mayoritas manusia menetapkan istihqaq, pemberhakan yang lebih daripada ini. Ya, ini mereka mengatakan yaquluna al-istihqaqu bi ijabillahi ta'ala 'ala nafsihi wa bi istihqaqillahi ta'ala 'ala nafsihi. Ada ruwet ya. Kalimat-kalimat ini memang banyak kalimat yang perlu untuk adanya tasalsul. Jadi terus berkaitan. Ini ya, kalau kita sudah belajar tentang masalah akidah dalam bab rudud terhadap ya Mu'tazilah, Jahmiyah, ini memang banyak ucapan-ucapan yang terkadang kalau kita enggak apa namanya sering mendengar, kita bingung. Ya, taib. Tapi kita lalui saja. Insyaallah suatu saat nanti pada kalimat-kalimat yang lain akan menjelaskan apa yang sulit yang beliau sampaikan. Karena beliau seperti ini ungkapannya karena dalam rangka untuk apa membantah mereka. Ya, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah yang mereka telah mendalami ilmu kalam yang sangat dalam sehingga beliau membahasakan sesuai dengan bahasa mereka. Baik. Kama dalla alaihi al-kitab wa sunnah qala ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, ini Al-Kitab dan juga sunnah, yaitu firman Allah Ta'ala wa kana haqqan alaina, dan nyatalah itu adalah hak atas kami untuk menolong orang-orang mukmin. Ar-Rum ayat yang ke-47. Walakin ahlu sunnah yakulun. Ini yang kita jadi patokan. Tetapi ahlu sunnah mengatakan dalam hal ini, huwalladzi kana 'ala nafsihi rahmah, dialah yang mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Wa aujaba 'ala nafsihi al-haq, dan dialah juga yang mewajibkan atas dirinya al-haq. Naam. Jadi enggak ada yang mewajibkan. Kita tidak bisa mewajibkan untuk Allah kalau kita berbuat seperti ini harus Allah balas seperti ini. Kalau kita sudah tidak bersekutu yang mempersekutukan Allah, Allah harus balas. Ya karena kita sudah punya uang, Allah harus berikan barangnya pada kita. Uangnya itu ketaatan kita, barangnya adalah Allah tidak menghadap kita. Ini adalah ucapan-ucapan yang naam diucapkan oleh ahlul batil. Ada pun ahlu sunnah mengatakan itu semuanya adalah kembali kepada Allah. Allah yang mewajibkan kepada dirinya, bukan dalam rangka untuk membalas tukar-menukar, balas-membalas kepada kita. Walam yujibhu alaihi makhluk, dan makhluk kita ini tidak bisa mewajibkan atas Allah. Wal mu'tazilah yadda'una annahu wajibun alaihi bil qiyas alal makhluk. Adapun mu'tazilah mereka menyatakan bahwasanya Allah wajib atasnya ya untuk membalas, dikiaskan kepada makhluk. Ta'alallahu amma yakuluna uluwan kabira, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Jadi kalau makhluk dengan makhluk, kalau jual beli, kita beli roti, kita kasih uang, roti harus kasih. Demikian juga Allah, kalau kita sudah ibadah, Allah harus kasih apa? Surga. Ya, seakan-akan kita itu apa? Menekan Allah. Kalau kita sudah taat, Allah harus kasih. Ini ucapan siapa? Mu'tazilah. Wa 'alal 'ibad humul ladzina ata'uuhu biduni an yaj'alahum muti'ina lahu. Sesungguhnya Allah mereka sesungguhnya hamba-hamba itu merekalah orang-orang yang tunduk taat kepadanya tanpa Allah menjadikan mereka tunduk kepadanya. Jadi ketika kita tunduk, ketika kita menjadi seorang yang taat, kitalah yang menundukkan diri kita. Bukan Allah yang menundukkan diri kita. Jadi kalau kita sudah taat kepada Allah, Allah harus bayar kita. Allah harus berikan imbalan pada kita. Kenapa? Yang membuat kita tunduk itu adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Ini siapa yang mengatakan? Mu'tazilah. Jadi kalau kita sudah berpayah-payah menundukkan diri kita dalam rangka untuk melaksanakan perintah dan larangan, berarti Allah harus membalas perbuatan kita. Baik. Wa annahum yastahiqun al-jazaa, dan mereka berhak untuk mendapatkan balasan biduni ayyakuna huwal mujib. Ya, wa ghalatu fi dhalik, tanpa harus ya menjadikan dia sebagai yang mewajibkan. Wa ghalatu fi dhalik, dan mereka telah salah dalam perkara ini. Wa hadzal bab ghalitat fihi al-jabriyah wal qadariyah atba'u jahm ibni Safwan, dan pada perkara ini telah salah ya dalam memahami kalangan Jabriyah Qadariyah dari para pengikut Jahm bin Safwan. Ya, wal qadariyah nafiyah. Ya, atba wasil ibn Atha. Kalau Jabriyah ini pengikutnya Jahm bin Safwan, kalau Qadariyah siapa? Pengikutnya Wasil ibn Atha. Jabriyah dan Qadariyah keduanya kelompok yang ifrat wa tafrit, satunya berlebih-lebihan, satunya ya bermudah-mudahan sekali. Jadi kalau Qadariyah menafikan takdir, kalau Jabriyah menetapkan takdir dengan kuat. Pokoknya kita ini seperti wayang yang dilakukan, dijalankan oleh dalang. Jadi kita gak bisa apa-apa. Tapi kalau Qadariyah mengatakan Allah itu gak tahu apa-apa, ya, kalau kita belum berbuat. Jadi satunya bertolak belakang. Satunya meniadakan takdir, satunya menetapkan takdir dengan apa? Sangat. Adapun kita Ahlussunnah menetapkan semua yang kita lakukan ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu takdir kita apa kecuali setelah terjadi. Jadi tidak boleh seseorang itu apa berhujah dengan takdir kecuali telah terjadi. Kalau sudah jatuh jebret, kita katakan qadarullah masyafa'. Kalau belum terjadi, ya kita enggak bisa takdir kita seperti apa, enggak tahu. Nah. Jadi perkara ini memang perkara yang sifatnya aqidiyah, akidah-akidah yang perlu untuk didalami. Lebih khusus biasanya ini masuk pada ya akidah asma wa sifat, yang nanti kalau sudah di sana dibahas secara panjang lebar, nanti kita akan menemukan berbagai macam argumen yang mungkin akan sedikit memusingkan. Ya, tapi enggak perlu pusing-pusing, yang jelas yakini yang jelas-jelas saja. Jadi ini ucapan Ahlussunnah yakini, ini ucapan Ahlussunnah yakini. Kalau memang kita bukan seorang yang apa mutafannin dalam artian memiliki waktu untuk tahassus dalam bidang ilmu, maka cukup yang sahih-sahihnya kita apa ketahui. Tetapi kalau kita seorang yang terjun dalam bidang ilmu, maka harus tahu ketika ada pertanyaan rudutnya bagaimana. Ya, kalau dia apa tanyakan masalah-masalah ini carinya di mana? Inilah butuhnya ilmu. Maka seorang yang alim itu lebih butuh pada ilmu daripada orang yang bodoh. Ya, ahwajun nasi ilal ilmi alim. Ya, manusia yang paling butuh kepada ilmu itu ya alim. Kalau orang bodoh enggak begitu butuh, kenapa enggak akan ditanya? Ya, cukup untuk dirinya sendiri bagaimana dia apa bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita selesaikan sarahnya, tinggal beberapa alinnya. Qultu aqauluhu qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ucapan Allah wa rasuluhu a'lam, sini ada ta'li, catatan, yaqulu hadha fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma ba'da wafatihi fayaqulu wallahu a'lam bisawab. Jadi orang ya seseorang ketika ditanya dengan sebuah ilmu dan dia tidak tahu, maka pada masanya nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena Rasul pada saat itu masih hidup. Adapun setelah kematian beliau, setelah beliau wafat, maka tidak boleh disandarkan, diidhofahkan kalimat Rasul padanya, tapi cukup Allahu Ta'ala A'lam. Ya bisawab. Taib. Fihi, di dalam kalimat ini, husnul adab minal muta'allim. Bagusnya adab, muta'addib, orang yang tahu adab, ini akan dapat ya menimba ilmu dengan baik dari seorang murid muta'allim. Jadi ketika nah dia tidak tahu dengan sebuah ucapan, maka dia menjawab dengan Allahu a'lam. Tidak malu kalau dia tidak tahu, karena justru ucapan wallahu ta'ala a'lam ini akan lebih mendatangkan ketenangan bagi yang menanyakan. Jadi kalau dia ditanya sesuatu dan dia jawab yang tidak tahu Allahu a'lam, ketika dia menjawab dia yakin dia pasti tahu. Ya. Nah, beda kalau dia ditanya dijawab tanya jawab. Ya, sehingga apa? Terkadang meragukan, ini benar apa enggak? Tapi kalau dia diselingi yang enggak tahu dikatakan wallahu ta'ala a'lam. Ya. Maka si penanya akan mengatakan yang dia tahu, yang dia jawab pasti telah ya dia pahami dengan benar. Baik. Dan di antara adalah adab yang baik bagi seorang murid. Seorang yang ketika ditanya dan dia tidak tahu jawabannya, mengucapkan Allahu ta'ala alam soal. Wa annahu yandagi liman su'ila amma la ya'lam an yakulu dhalik bi khilafi aktharul mutakallifin. Ya, maka selayaknya bagi siapa yang ditanya tentang sesuatu dan dia tidak tahu untuk mengatakan perkara ini Allahu a'lam bisawab. Berbeda dengan orang-orang yang membebankan diri mereka sendiri, membebankan ya diri sendiri pada perkara yang dia tidak tahu. Na'am wa la takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbicara menjawab sesuatu yang kau tidak punya ilmu padanya. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat berfatwa itu berat. Naam, dan ini yang kadang kita terjatuh di dalamnya, ya, terjatuh di dalamnya. tentunya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu kita sampaikan, masalah kita bertobat darinya. Naam. Dan yang kita tahu maka kita cari. Naam. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.